إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أول ما نبدأ به أن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه البلاد المباركة من بلاد إندونيسيا، حرسها الله من كل سوء ومكروه. فنحمده سبحانه أن وفق بالتقاء الأبدان بعد أن كانت متفرقة الأماكن، وإن كانت القلوب متقاربة، فقد قرب الله سبحانه وتعالى بين أبداننا وأبدانكم. وهذه نعمة من أعظم نعم الله علينا في التزاور والحب في الله والاجتماع عليه، فهذه نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق بمثل هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، pada kesempatan ini insyaallah kita akan mendengarkan ceramah dari Fadilatul Syekh Salah Hafizahullah Ta'ala, dan beliau mengawali muhadarah beliau dengan khutbatul hajah yang senantiasa diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan semua yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah di neraka. Semua bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Saudara-saudaraku di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, awal yang akan kita mulai dengannya ceramah ini adalah kita akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bertemu dengan saudara-saudara di negeri ini yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian wilayah dari negara Indonesia ini yang semoga Allah azza wa jal senantiasa menjaganya dari segala keburukan-keburukan. Maka kami ucapkan pujian kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat berjumpa dengan fisik-fisik kita setelah sebelumnya tempat kita terpisah-pisah. Walaupun kalbu kita berdekatan, namun Allah Azza wa Jal telah memberikan pada kesempatan ini taufiknya sehingga kita dapat berdekatan, berkumpul, saling mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena cinta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan suatu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri atas nikmat Allah tersebut. Dan kami memohon kepada Allah azza wa jal agar menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah, dan kemudian perpisahannya setelahnya adalah perpisahan yang terampuni dosa-dosa kita setelahnya. نعم إخواني في الله، وقد سبق أن علم الجميع أن هذه الكلمة والمحاضرة هي فيما يتعلق بالسبل التي تتيح للمسلم أن يتوقع الإرهاب والغلو والتنطع والعنف وكل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. فهدي الإسلام في مكافحة هذا الإرهاب لأن يحمى الدين والبلاد والعباد معلوم، فالإسلام هديه في هذا الجانب معلوم لمن طرق باب معرفة ذلك. وتكلم المشايخ الشيخ علي بن حسين الشرفي المعروف بالحذيفي حفظه الله، وتكلم كذلك الشيخ زكريا بن سالم بن شعيب حفظه الله، فتكلم الشيخان حفظهم الله تعالى عن هذا الأمر كذلك. وتتمة لما قد وقع أيضا من كلام في هذا الموضوع المهم الذي أصبح في عصرنا هذا من أعظم المهمات، بل إن فتنة العصر التي نحن فيه هي فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي شغل بال العالم. فالإرهاب إخواني في الله له أسبابه ودوافعه، وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. فالإنسان إذا ما عرف وعلم السبب فإنه يعرف لماذا وقع هذا الأمر، وإذا عرف الإنسان السبب فإنه سيتيح له الفرصة والإمكان في توقي حصول هذا الأمر وتحققه في الواقع. ولذلك سأتكلم عن مسألتين مهمتين، وهي من أعظم الأسباب التي تسبب الوقوع في الإرهاب. وهذان السببان هما الأصل ثم ربما يتفرع عنهما أسباب أخرى. فالسبب الأول والرئيس الذي يسبب الوقوع في هذه الفتن المعاصرة هو الجهل بالدين. فالجهل بالدين من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يصير إرهابيا ويصير عنيفا ويصير بلا رحمة، وينزع الله من قلبه ذلك كله. فالإرهاب مأخوذ من الرهب وهو الخوف، والإرهاب معناه التخويف، معناه التخويف، وهو استعمال العنف، استعمال العنف بطريقة غير مشروعة، استعمال العنف بطريقة غير مشروعة. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإرهاب من يستحق ذلك على الوجه المشروع، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فأمر الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، لكن على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يخطئ كثير من الناس في هذا الأمر. وإذا أطلق لفظ الإرهاب فإنه لا يحمل إلا على الوجه المذموم، إذا أطلق لفظ الإرهاب فإنما يطلق على الوجه الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعلم الأسباب التي تجعل العبد يصير إرهابيا. فذكرنا أن السبب الرئيس في ذلك هو الجهل بدين الله تبارك وتعالى. يكفي. Saudara-saudaraku di jalan Allah, telah berlalu kita ketahui bahwa tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang jalan atau cara yang dengannya seorang muslim akan selamat dan terlindungi dari aksi-aksi teror atau paham terorisme. Demikian pula yang semakna dengan itu, radikalisme, kekerasan, dan segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tuntunan Islam dalam melawan aksi kekerasan, teror, radikal dan yang sejenisnya adalah tuntunan yang telah diketahui bagaimana Islam melindungi agama dan Islam melindungi negeri serta para penduduk negeri tersebut dari hal-hal yang dikhawatirkan itu. Perkara yang telah dimaklumi bagi orang yang membaca bab tersebut mengetahui hal itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh para syekh yang sebelumnya, baik Syekh Ali Asy-Syarafi yang dikenal dengan Al-Hudzaifi, begitu pula Syekh Zakaria bin Syuaib, keduanya telah menjelaskan tentang hal itu. Dan sebagai pelengkap dari penjelasan para syekh tersebut, di sini perkara radikalisme, terorisme menjadi sesuatu yang sangat penting, pembahasan yang sangat penting di masa ini. Bahkan berbagai ujian yang menimpa muslimin adalah bersumber dari perkara ini di zaman ini. terorisme memiliki sebab-sebab dan pendorong-pendorong seseorang masuk ke dalam paham tersebut. Dulu dikatakan bahwa idza urifa sabab batala al-ajab, kalau sebab diketahui maka takjub pun hilang. Maka bila seseorang mengetahui sebab suatu perkara, dia akan mengetahui pula bagaimana dia membebaskan dirinya dari perkara tersebut, bagaimana dia melindungi dirinya dari perkara tersebut. Untuk itu, pembicaraan kita pada kesempatan ini terkait dengan dua masalah, yang itu merupakan sebab-sebab terbesar pada aksi-aksi teror. Keduanya merupakan sebab-sebab pokok yang mungkin saja dari keduanya ada cabang-cabang dari sebab-sebab yang bersumber darinya. Yang pertama, sebab yang paling utama adalah al-jahlu bid-din, bodoh atau tidak mengetahui tuntunan agama. Ini merupakan sebab yang terbesar atau di antara sebab yang terbesar yang membuat seorang muslim menjadi seorang teroris, seorang yang beraliran keras, tidak punya kasih sayang, tercabut darinya hal-hal kasih sayang tersebut dengan dia menjadi seorang teroris. Kata irhab atau teror diambil dari kata rahab yang bermakna takut, dan irhab artinya takhwif, menakut-nakuti, sehingga dapat didefinisikan bahwa irhab atau aksi teror adalah istimalul unf bi tariqatin ghair mashru'ah, menggunakan kekerasan pada perkara-perkara yang tidak disyariatkan atau menggunakan kekerasan tanpa cara-cara yang syar'i. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memerintahkan bentuk irhab, bentuk teror bagi orang yang memang berhak untuk diberi teror tersebut, tapi itu dengan cara yang disyariatkan oleh Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa'aduwakum, dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan yang dengannya kalian menakut-nakuti musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan juga orang-orang yang tidak kalian ketahui. Oleh karena itu, di sini sebagian orang keliru menyalahpahami penggunaan kata teror atau irhab. Sesungguhnya kata irhab atau teror ketika disebutkan begitu saja tanpa ada catatan apa-apa di belakangnya, maka itu bermakna teror yang tercela, aksi teror yang sama sekali tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Oleh karenanya, semestinya seorang muslim dalam ini mengetahui sebab yang karenanya seorang menjadi teroris, yaitu di antara sebab yang terpenting adalah al-jahlu bidinillah, bodoh dan tidak mengetahui aturan-aturan agama Allah. نعم إخواني في الله، فذكرنا أن السبب الرئيس لوقوع هذه الجرائم هو الجهل بالدين، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث العظيم الذي يفيدنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الجهل إذا تفشى في الناس احتاج الناس إلى من يسألونه في دين الله، فينشأ الناشئ بين المسلمين فيظن نفسه قادرا وعالما أن يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، ويظن الناس حوله أنه كذلك، يظن في نفسه أنه صار عالما، ويظن من حوله أنه كذلك، فيذهبون إليه ويستفتونه ويأخذون عنه دينهم، وهو ليس بكفؤ أن يخبر عن حكم الله، وليس أهلا أن يقرر الدين، وإنما ظن نفسه من العلماء، وظن من حوله كذلك أنه من العلماء. ولذلك مما قرره العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام تقريرا لهذا الحديث العظيم، فقال فيما معنى كلامه رحمه الله، قال: وإن من أعظم أسباب الانحراف والاختلاف بين المسلمين أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا، ويظن به أو يظن به أنه كذلك، يظن أن رأيه رأيا معتبرا، ويظن من حوله أن له كذلك رأيا معتبرا. وقد جاء أيضا مما يدل على أن الجهل بالدين يجعل العبد يقرر أشياء مما يهدم الدين، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه كذلك مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذلكم الرجل الذي كان إرهابيا يقتل المسلمين، قاتل 99 نفسا، فلما اشتد عليه الأمر وآلمه حر المعصية أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فسأل الناس أن يدلوه على أعلم أهل الأرض. وتأمل أخي في الله أنه لم يسأل أن يدلوه على إمام مسجد، ولا أن يدلوه على خطيب جمعة، ولا أن يدلوه على طالب علم صغير، وإنما طلب أن يدل على أعلم أهل الأرض، يعني كما يقال اليوم يريد أن يكون أو يحصل على فتوى من كبير علماء المسلمين، يذهب إلى أعلم أهل الأرض. فالناس بسبب جهلهم بحقيقة العلماء وعدم التفافهم حول العلماء الربانيين دلوه على رجل ليس بعالم، وإنما هو رجل جاهل عابد استعظم الأمر، ورأى أن ما صنع هذا الرجل من القتل والإرهاب أنه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الغلو، فجاء إليه فسأله: هل لي من توبة؟ فقال: لأن لك التوبة وأنت قد فعلت كذا وكذا، فقتله فأكمل به المئة. فانظروا كيف يصنع الجهل بالفتوى والمفتي والمستفتى. فإذا كان هذا الرجل جاهلا وسأل جاهلا فلا شك أنهم لا يصلون إلى الحق ولا يصلون إلى الصواب. فهؤلاء اليوم الذين يعتنقون ما يسمونه بالجهاد الإسلامي كثير منهم جهلة، ليسوا من أتباع العلماء، ليسوا من أتباع العلماء، وإنما نصبوا أو نصبوا لهم جهالا يستفتونهم ويفتونهم ويظنون أنهم أهل لأن يخبروا عن حكم الله سبحانه وتعالى. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang disebutkan tadi bahwa sebab yang utama dalam bab terorisme adalah bodoh terhadap tuntunan-tuntunan agama. Telah datang di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril rijal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. "Wa innama yaqbiduhu biqabdil ulama." Bahkan Allah Azza wa Jal mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. "Hatta idza lam yabqa 'alimun." Sehingga apabila tidak tersisa lagi seorang yang alim, ittakhadan nasu ru'usan juhala, orang-orang menjadikan pimpinan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka para pimpinan tersebut dimintai fatwa sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, dan akhirnya mereka menyesatkan, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ini merupakan hadis yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah pada hadis tersebut bahwa kebodohan apabila telah tersebar di tengah-tengah manusia, manusia akan membutuhkan seseorang yang dijadikan tempat pertanyaan mereka. Maka tumbuhlah di tengah-tengah mereka seorang yang tumbuh dan disangka bahwa ia seorang yang mampu menetapkan hukum-hukum agama. Dia pun menyangka bahwa dirinya mampu menetapkan hukum-hukum agama. Maka ketika itu orang-orang mendatangi orang tersebut dan meminta fatwa darinya, mengambil ilmu darinya, mengambil tuntunan agama darinya, padahal dia seorang yang hakikatnya tidak punya keahlian dan kemampuan dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan tuntunan-tuntunan agama. Dia hanya menyangka dirinya mampu, dan orang-orang pun menyangka dirinya atau orang tersebut orang yang mampu dan tergolong ulama. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Al-I'tisam ketika menerangkan hadis ini, yang maknanya bahwa di antara sebab-sebab terbesar melencengnya manusia dari jalan yang lurus, menyelisihinya mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tumbuhnya orang-orang semacam itu yang menyangka dirinya orang yang berilmu, menyangka bahwa pendapatnya pendapat yang patut diikuti, pendapat yang dianggap. Begitu pula orang-orang menyangka bahwa memang orang tersebut pendapatnya patut diperhitungkan dan dianggap, tapi ternyata hakikatnya tidak demikian. Lah datang pula dalam hadis yang menunjukkan bahwa kebodohan merupakan sebab jatuhnya seseorang dalam penyimpangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, pada kisah seorang lelaki yang dia tergolong seorang teroris. Dia telah membunuh orang-orang sampai jumlah 99 jiwa. Maka ketika ia merasa gelisah, ia merasa sedih, panasnya maksiat membuat ia tersiksa, mulailah dia bertanya, ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepada orang-orang untuk ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Coba perhatikan pada bab ini, dia tidak meminta kepada orang-orang agar menunjukkan dirinya pada seorang imam masjid atau khatib Jumat atau seorang penuntut ilmu yang kecil, tidak. Bahkan dia meminta agar ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu di muka bumi. Yakni dengan bahasa kita pada masa ini, dia ingin mendapatkan fatwa dari ulama besar di tengah-tengah muslimin. Maka manusia yang ditanya karena kondisi mereka dalam keadaan bodoh terhadap ilmu agama dan karena mereka tidak mengitari para ulama, tidak berada di sekitar para ulama, akhirnya mereka menunjukkan orang ini pada seorang yang jahil walaupun dia ahli ibadah. Maka seorang yang ditanya tersebut, dia menganggap perkara orang ini yang telah membunuh 99 jiwa begitu besar, menganggapnya ini perkara termasuk dari kekafiran yang tidak diampuni. Tentu ini merupakan anggapan yang melampaui batas. Maka ketika orang itu bertanya, hal li min taubah, apakah aku bisa bertaubat? Orang itu pun menjawab, bagaimana engkau akan bertaubat, yakni karena besarnya dosa yang ada pada dirimu. Akhirnya orang itu pun dibunuh sekalian, sehingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Lihatlah bagaimana ketika seorang bertanya kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, bagaimana fatwa dan bagaimana akibat dari fatwa tersebut dan bagaimana orang yang diberi fatwa. Ini semua adalah akibat daripada kebodohan. Kemudian pada masa ini, di zaman-zaman kita ini, seseorang atau kelompok-kelompok yang menyerukan kepada jihad Islami, ternyata banyak dari mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui benar urusan agama Islam. Bukan mereka tergolong dari ulama atau pengikut para ulama, ternyata mereka hanyalah orang-orang yang tidak mengetahui secara tepat, secara benar ilmu agama. Mereka berfatwa, mereka dimintai fatwa, sehingga mereka memberikan yakni tuntunan yang tidak benar. Naam. Inna haula al-irhabiyun alladhina wujidu fi hadha al-'asr من من الله سبحانه وتعالى أن ليس لهم من العلماء المعتبرين الربانيين من يؤيد فكرهم الخبيث. ولو سألت أحدهم من العلماء الذين تثق الأمة بهم كأمثال الإمام الرباني الحبر عبد العزيز بن باز وكأمثال الإمام العلامة الحبر محمد ناصر الدين الألباني وكمثل الإمام الحبر محمد بن صالح العثيمين وكمثل الحبر العلامة شيخنا ووالدنا محدث الجزيرة مقبل بن هادي الوادعي وأمثالهم ممن قد ماتوا وممن هم أحياء؟ من من هؤلاء من يؤيد فكركم وما يؤيد ما أنتم عليه من الضلال المبين؟ لما وجدت أن لهم إماما تعتبره الأمة وتثق فيه، ولذلك هم يحرصون شديد الحرص على أن يلبسوا على أتباعهم والمغرر بهم، فينقلون من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وينقلون من كتب شيخ الإسلام ابن باز، وينقلون من كتب شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، ينقلون بعض الكلام الذي يلوون به أعناق الأدلة لتوافق ما هم عليه من الباطل. فإذا جاء الحدث والصغير ورأى أنهم يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأضرابه، وثق وظن أنهم على الحق، وهذا من التلبيس والتدليس والكذب على الأئمة الأعلام رحمهم الله. ولا تحسبن أخي أن الإرهاب وليد العصر، بل هو سنة قديمة وجدت منذ العصر الأول من صدر البشرية، وقد قص الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم اللذان حصل بينهما ما حصل لما وقع أحدهما في ذلك في تلك الجريمة أن قتل أخاه، وكان أخوه لا يستحق ذلك، وهدده بالقتل فقال له لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه قتل أخاه، ثم إنه ندم بعد ذلك، لكنه لم يوفق لتوبة يتوبها من ذنبه. وشاهدنا أن القتل والتعذيب للمسلمين ليس وليد العصر، وإنما هو سنة قديمة سنها ذلكم الرجل الأول من بني آدم. ولذلك إذا سألت هؤلاء الإرهابيون لماذا أنتم تفعلون هذا القتل وهذا التعذيب للمسلمين، لكان جوابهم بأننا نفعل ذلك ضغطا على الحكومات بقصد أن يطبقوا شريعة الله، وهذه كما يقال كلمة حق، لكنهم يريدون بها الباطل، ولو صدقوا في مثل هذا المقال لكانت شريعة الله تطبق عليهم أولا هم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم عن سلفهم من الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد الخوارج بالقتل الإبادة، بقتل الإبادة بمعنى أنه لا يبقي منهم أحدا، لن يبقي منهم أحدا. وهذا يدلك على أن الشريعة لو طبقت بالمعنى الحقيقي والصحيح فإن البدء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتالهم وأمر بإبادتهم وأمر بأن يشرد بهم الأرض فلا يبقي منهم أحدا. ومن من الله سبحانه أن هؤلاء الإرهابيون لا تقوم لهم قائمة أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما قطع منهم قرن، كلما نبت منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وهذا يدلنا على أن هؤلاء إنما يزيفون الحقائق ويقلبون الأمور، وليس ذلك إلا تضليلا وغشا للجهلة من الناشئة من المسلمين. نعم. إخواني في الدين أعزكم الله، sesungguhnya mereka para teroris di masa ini, mereka tidak memiliki ulama yang mendukung mereka, dan ini termasuk nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya. Tidak ada ulama rabbaniyun yang mendukung kesesatan-kesesatan mereka. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapakah ulama yang dipercaya oleh umat seperti ulama yang sangat berilmu, Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh bin Uthaymin, Al-Syeikh Muqbil rahimahumullah, dan yang semacam mereka, baik yang telah wafat ataupun mereka yang masih hidup, apakah ada di antara ulama-ulama itu yang mendukung kalian? Tentu mereka tidak akan mendapatkan seorang pun dari imam, dari ulama yang dianggap oleh umat, dipercayai oleh umat, mendukung gerakan-gerakan dan kesesatan-kesesatan mereka. Oleh karena itu, mereka para teroris begitu semangat untuk melakukan berbagai pengelabuhan terhadap pengikut-pengikut mereka dengan cara menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menukil ucapan Syekh bin Baz, menukil ucapan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Mereka mencari kata-kata yang dapat dianggap mendukung mereka untuk memutarbalikkan makna-makna ayat sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, untuk membenarkan aksi-aksi kebatilan mereka. Sehingga apabila datang seorang yang baru, seorang yang masih muda, dan melihat cara mereka menerangkan syubhat-syubhat tersebut, menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran, dan ini sungguh termasuk daripada penipuan dan pengelabuhan, dan ini dusta terhadap para ulama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, janganlah kita menganggap bahwa aksi-aksi teror ini merupakan sesuatu yang baru ada di masa ini. Bahkan aksi teror merupakan sesuatu yang telah ada sejak zaman dahulu, sejak masa-masa awal umat manusia. Seperti pada kisah anak Adam, dua anak Adam yang salah satunya hendak membunuh saudaranya, padahal saudaranya tidak berhak untuk dibunuh. Dia mengatakan, la'aktulannak, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Maka saudaranya menjawab, la'in basatta yadaka litaktulani ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhawfullaha rabbal alamin. Seandainya engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Rabb sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Aku ingin engkau membawa dosaku dan dosamu sehingga engkau termasuk dari penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Allah Azza wa Jalla mengabarkan pada ayat tersebut bahwa salah satu dari anak Adam telah membunuh saudaranya yang ia tidak berhak untuk dibunuh. Lalu dia menyesal setelah kejadian tersebut, namun ia tidak diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud daripada kisah tersebut bahwa ternyata perilaku teror telah ada sejak zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru di masa ini. Ikhwanul Fidin Azzakumullah, kalau kalian bertanya kepada mereka para teroris, kenapa kalian melakukan perbuatan kalian membunuhi kaum muslimin, melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap kaum muslimin, mereka akan menjawab, kami melakukan hal itu dalam rangka menekan penguasa, memberikan pressure kepada penguasa dengan tujuan agar mereka mau menerapkan, mau mempraktikkan syariat Islam. Kata-kata ini sesungguhnya seperti dikatakan kalimatu haqqin urida biha batil, suatu kata-kata yang benar tapi dimaukan darinya keinginan-keinginan yang batil, dimaksudkan dengannya keinginan-keinginan yang batil. Seandainya mereka jujur pada alasan-alasan tersebut, justru merekalah yang berhak untuk dibasmi pertama kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis, "La in adrabtuhum laqataltuhum qatla'at." Seandainya aku menjumpai mereka, orang-orang Khawarij, yang mereka tergolong orang-orang teroris, maka aku akan menghabisi mereka, aku akan membinasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, yakni dihabiskan, diberangus sampai habis-habisan. Sehingga kalau mereka jujur bahwa mereka ingin menerapkan syariat Islam, maka justru merekalah yang pertama kali harus dihabiskan. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, mereka tidak akan pernah tegak, senantiasa mereka dibasmi. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama nabata minhum qarnun kutib." Tiap kali tumbuh tanduk mereka pasti terpotong sampai keluar akhir mereka bersama Dajjal. Nah, itulah mereka. Sehingga mereka pada hakikatnya menghias-hiasi perkara-perkara kebatilan yang ada pada mereka agar orang-orang yang bodoh tertipu dan terkecoh oleh mereka. Naam ikhwani fillah. Fal-irhab lam yansha juzafan wa lam yansha abathan ولا اعتباطا، وإنما نشأ لوجود البيئة المعينة على نشأته، وهو جهل المسلمين بدينهم. والجهل عباد الله كما يعرف أهل العلم بأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه به في الواقع. الجهل هو إدراك الشيء على غير إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه به في الواقع. والعلماء يقسمون الجهل إلى قسمين، يقولون الجهل البسيط والجهل المركب. فالجاهل جهلا بسيطا لا يدرك شيئا، لا يدرك شيئا، فإذا سئل عن أمر قال ما أدري. وأما الجاهل الجهل المركب فهو الذي يظن نفسه يعلم وهو في حقيقة الأمر لا يعلم، ويدرك الأمر على خلاف ما هو عليه. والجهل في مثل هذا المقام بحقيقة الإرهاب استفاد منه أعداء الإسلام والمخابرات، مخابرات الكفار، فاخترقوا المسلمين واخترقوا هذه الجهات وبدأوا يعملون في الظلام من أجل أن يهدموا الدين من الداخل. فاستفادوا من جهل المسلمين بدينهم، فأدخلوا في طياتهم من يبث هذه الأفكار ويدعمها بالمال ويدعمها بالقوة، حتى صار للإرهاب قوة تهاب في العالم. والجهال إخواني في الله منهم من هو كما ذكرنا جاهل لا يعلم شيئا، ولذلك الذي لا يكون صاحب علم حقيقي إذا به يجر ويستقطب ويؤخذ بيده إلى باطل. فإذا بكثير من الناشئة والأحداث الصغار يؤخذون ويدرسون التكفير للمسلمين، ويدرسون الطعن في ولاة أمر المسلمين، ويبث فيهم العقائد المتشددة والمنحرفة والغلو في الدين، فينشأ عاضا على مذهب التكفير للمسلمين. وقد حذرنا ربنا سبحانه من الغلو في الدين والتشدد، وحذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو والتشدد، فقال ربنا سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون والغلاة الذين يتشددون في دينهم ويغلون فيه. وهذا هو سبب عظيم من أعظم الأسباب التي جعلت أعداء الإسلام يستفيدون من جهل المسلمين. ومن الجهال من يعتقد اعتقادا فاسدا، من الجهال من يعتقد اعتقادا فاسدا وينافح ويجادل عن هذا الاعتقاد، ومنهم من يعلم الحق ويعلم الصواب لكنه يغالط، ولكنه يخفي الحق إما كيدا للإسلام كما يفعل المنافقون، وإما لأجل أنه أغري بشيء من هذه الدنيا. ربما يعطى من المال الكثير الذي يبيع دينه بسببه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن مثل هذا الصنف من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاستفاد الكفار من هذا الجهل واخترقوا صفوف هؤلاء، واستفادوا جميعا من مثل هذا، فطعنوا في الدين طعنا عظيما وكبيرا. ومن الملاحظ إخواني في الله أيضا أن أفكار التكفير التي انبنى عليها هذا الإرهاب له اتصاله الوثيق بالعقائد السابقة من عقائد الخوارج الذين سلفوهم في تكفير المسلمين، فتجدهم يكفرون من خالفهم ويكفرون باللازم ويكفرون بالذنب وبما ليس في حقيقة الأمر ذنبا، وهذا كله أكسبهم استباحة دماء المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم. فمن التكفير الذي هو باللازم وهذا من الجهل بالدين، فمثلا يقولون الذي يفعل المعصية لا يفعلها إلا وهو لا يخاف الله، أنه لا يخاف الله، والذي لا يخاف الله كافر، هكذا يقولون، لأنه يلزم من عدم خوفه أنه لا يخاف، أنه إذا كان لا يخاف من الله فلا يخاف من الله إلا من كان كافرا، وهذا من الباطل والجهل بالدين. فبثوا مثل هذه الأفكار ورعوها وصرفوا لأجلها الأموال الطائلة. ونحن إذ نتكلم عن هذا الأمر العظيم الذي هو الإرهاب، لا يعني ذلك أن ليس لهذا الأمر حلا، ولا يعني ذلك أن هذا الأمر أو هذا المرض الخبيث أنه سيستشري في المسلمين وسيأكلهم واحدا واحدا، وإنما نحن بحاجة ماسة أن نعلم الأسباب التي تجعل مثل هذا المرض ينتشر، فإذا علمنا السبب استطعنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن الأسباب، وإذا ابتعدنا عن الأسباب سيجعلنا هذا أو يحملنا هذا على أن يختفي المرض من بين أظهرنا تماما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. نعم. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sesungguhnya terorisme tidak tumbuh begitu saja, tidak tumbuh tanpa sebab. Sesungguhnya terorisme ini muncul di tengah-tengah umat karena ada suatu sebab yang membantu, suatu kondisi masyarakat yang membantu tumbuh suburnya terorisme tersebut, yaitu kebodohan terhadap agama ini, dan bodoh terhadap agama yang maknanya mengetahui sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Kata ulama rahimahumullah bahwa bodoh itu ada dua macam, jahlun basit, kebodohan yang ringan, yaitu dia tidak tahu apa-apa sama sekali, sehingga ketika dia ditanya dia hanya menjawab saya tidak tahu. Yang kedua adalah jahlun murakkab, kebodohan yang rangkap, kebodohan yang berat, yaitu seseorang menyangka dirinya tahu padahal dia tidak tahu, dia mengetahui berbeda dengan ilmu yang benar, bertolak belakang dengan ilmu yang benar. Ini jahlun murakkab. Seseorang yang tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya irhab, seseorang yang tidak mengetahui apa hakikat terorisme sehingga ia menjadi golongan mereka, maka kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, dimanfaatkan oleh agen-agen kekafiran mereka. Para intelijen kafir sangat memanfaatkan kondisi muslimin yang seperti ini, sehingga mereka dapat menembus masuk di tengah-tengah muslimin dan melakukan gerakan-gerakan senyap di tengah-tengah muslimin secara tersembunyi untuk masuk ke dalam tubuh muslimin demi menghancurkan Islam dari dalam. Ini merupakan hakikat yang nyatanya seperti itu. Dengan itu mereka akhirnya dapat memasukkan di tengah-tengah muslimin pemikiran-pemikiran sesat, dan mereka akan menyokong dengan harta dan dengan hal-hal yang lain sehingga terjadilah berbagai aksi kekerasan dan aksi teror. Seorang yang jahil, tidak tahu hukum agama, tidak mengetahui perkara yang benar dalam ilmu syariat, dia karena ketidaktahuannya akhirnya akan dengan mudah diseret, akan mudah direkrut, dibawa kepada kebatilan-kebatilan, seperti kondisi anak-anak muda, anak-anak yang tidak mengetahui hakikat ajaran agama. Mereka direkrut, kemudian mereka diberi ajaran-ajaran, kemudian diberi pemikiran-pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin, diberi pemikiran dan keyakinan untuk mencela para penguasa muslimin, dan tumbuhlah akhirnya dia pada akidah yang sesat, akidah garis keras. Muncullah mazhab takfir pada dirinya, keyakinan mengkafirkan kaum muslimin atau orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Nabi SAW telah memperingatkan hal itu. Bahkan Allah Azza wa Jal juga memperingatkan hal tersebut. Dalam ayatnya Allah berfirman, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melakukan ghulu, melampaui batas dalam urusan agama kalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang mutanatti', yakni orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam urusan agama. Jadi sesungguhnya ini merupakan salah satu sebab yang besar yang karenanya orang-orang kafir memanfaatkan kondisi ini untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di antara orang-orang yang bodoh, mereka yang meyakini keyakinan-keyakinan yang rusak, kemudian mereka membela keyakinan yang batil dan rusak tersebut. Dan di antara mereka juga ada orang yang sebetulnya tahu yang benar, mengetahui yang hak, tapi dia tidak menampilkan yang hak, bahkan menyembunyikannya. Bisa jadi karena ingin membuat tipu daya terhadap Islam dan muslimin, seperti kondisi orang-orang munafik di zaman dulu, atau karena dia diiming-iming berbagai godaan-godaan duniawi. Ia diberi harta benda, diberi kekuasaan dan macam-macam, sehingga dia menjual agamanya dengan sebab tersebut. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang adanya orang-orang yang seperti itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Ada seseorang yang di waktu pagi dia seorang mukmin, tapi di sore harinya telah menjadi orang kafir. Dia menjual agamanya dengan aradin minad dunia, harta benda dunia. Sehingga orang-orang kafir sekali lagi dapat memanfaatkan kebodohan-kebodohan mereka. Ikhwan fillah na'azzakumullah, di antara hal yang diperhatikan bahwa pemikiran takfir, ideologi takfir mengkafirkan kaum muslimin yang terbangun di atasnya aksi-aksi teror memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemikiran-pemikiran sesat di zaman dulu, terkhusus pemikiran orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengkafirkan orang-orang lain yang menyelisih mereka. Juga mereka mengkafirkan dengan konsekuensi suatu perbuatan, yakni perbuatan maksiat. Juga mereka mengkafirkan seseorang disebabkan berbuat maksiat tersebut, padahal terkadang yang dinilai maksiat oleh mereka sesungguhnya bukan maksiat. Sehingga dengan perkara-perkara tersebut mereka menghalalkan darah muslimin dan menghalalkan harga diri mereka, Di antara contoh mengkafirkan dengan konsekuensi suatu perbuatan dosa, sebagian mereka mengatakan bahwa seorang yang melakukan maksiat, dia tidak melakukannya kecuali dalam kondisi tidak takut kepada Allah. Dan orang yang tidak takut kepada Allah berarti dia kafir. Demikian alur berpikirnya mereka, mengkafirkan dengan konsekuensi suatu amal maksiat. Ini merupakan kebodohan terhadap agama. Ini merupakan penyimpangan dari pemahaman yang benar. Yakni karena Nabi SAW tidak pernah berpemahaman dan berkeyakinan seperti itu. Dan ikhwan fiddin azzakumullah, tatkala kita berbicara tentang perkara ini, perkara besar, yaitu tentang terorisme, dan tidak berarti bahwa perkara ini, perkara terorisme, tidak memiliki jalan keluar untuk seseorang dan umat bebas darinya. Tidak berarti pula bahwa aksi teror akan memakan seluruh manusia satu demi satu. Tidak. Bahkan kita semua wajib berusaha mengetahui sebab-sebabnya, dan karena dengan sebab-sebab itu kita akan dapat membebaskan diri kita dan orang lain dari ancaman terorisme tersebut, tentunya semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fillah. Fal ghulu ibadallah wat tatarruf wal irhab min a'zam al amrad allati haddara minha an-nabi alayhi as-salatu was-salam. Bal law ta'ammalna annahu alayhi as-salatu was-salam qad haddara من هذه الفرقة الخبيثة الخوارج لما نبتت تلك النابتة، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوقوف في وجوه هؤلاء الإرهابيون أوجب من الوقوف في وجوه الكفار والمشركين. لئن سألت لما لأجاب رحمه الله بقوله: إن قتال الخوارج فيه الحفاظ على رأس المال، وإن قتال الكفار والمشركين طلب للربح. ومعنى هذا الكلام أن قتال الخوارج فيه المحافظة على المسلمين، فيه المحافظة على المسلمين، وأما قتال الكفار من المشركين وغيرهم فإنه طلب لإدخال غير المسلمين في الإسلام. فالمحافظة على أصل الإسلام، أصل المسلمين، خير أو أوجب من أن يدخل في الإسلام من ليس مسلما، لأنه كما تعلمون أن الجهاد في سبيل الله من أنواعه جهاد الكفار لنشر الدين وإدخال غير المسلمين في الإسلام، وهذا هو الربح، هذا هو الربح الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقتال الخوارج حفاظ على رأس مال المسلمين وهو عددهم، لأنك إن تركت الخوارج يعبثون في المسلمين فإنهم يقتلونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف هؤلاء فقال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وانظروا ما يفعل هؤلاء يفجرون في المسلمين ويكفرون المسلمين زعما منهم أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية والإسلام منهم بريء. الإسلام منهم بريء. ولذلك لا ينخدعن الناشئة من المسلمين بأنهم ربما يأتون ببعض الآيات وبعض الأدلة من الكتاب والسنة وهي ليست فيها دلالة إلى ما يقولون. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه لما ذهب إلى الخوارج وناظرهم قال لهم مقالة ينبغي أن نستفيد نحن منها، وهي أنه قال لهم إن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، ولست أرى فيكم منهم أحدا، يعني ليس عندكم علماء ترجعون إليهم. وهكذا نحن نقول لهؤلاء الخوارج في هذا العصر، أين العلماء الربانيون الذين تثق فيهم الأمة ليؤيدوا ما أنتم عليه من الفكر ومن العقائد المنحرفة؟ فلذلك نحن إذ نركز على قضية الجهل التي نعدها أعظم سبب لنشوء هذا الإرهاب. فالجاهل إذا جمع مع الجهل الحماسة فإنه يستفيد من هذا الجاهل من يريد ضرب المسلمين. ولذلك بعض الناس يتعجب ويقول أيصل الحد ببعض الناس أنه يربط على نفسه حزاما ناسفا فيذهب بين أوساط الناس ويفجر نفسه في عملية انتحارية؟ أين عقل هذا الإنسان وهذا الشاب يظن أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل أنهم ليس عندهم عقول وأنهم ربما يتعاطون بعض المسكرات أو يتعاطون بعض المخدرات؟ وهذا ليس بصحيح، بل ليس من هؤلاء من يفعل ذلك إلا باختياره، لأنهم قد لقنوا أن أفعالكم هذه مرضية عند الله، وأنكم إذا فعلتم هذا التفجير وهذا الانتحار أنكم شهداء، وستلقون مباشرة أزواجكم من الحور العين في الجنة. وهذا كله من الوعود والتخرصات والكذب على دين الله وعلى الله سبحانه وتعالى. وعلاج هذا كله أن يبث العلم بين أوساط المسلمين، فإنه إذا تعلم المسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلفنا رضي الله عنهم ولزموا غرز كبار علماء المسلمين، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه يحصل الخير للناشئة كلهم. فإذا حرص المسلمون على أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأفهام المعاصرين، لا تأخذ دينك ممن هو حي، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال من أراد أن يستن وأن يقتدي فعليه بآثار من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الواحد منا ربما يفتن بالمال أو يفتن بالشبهات، وإذا به يتغير ويتلون، وإذا به ينحرف عن الجادة وعن الطريق القويم، وكل ذلك بسبب الفتن التي تعصف بالمسلمين. فعلى المسلم أن يتعلم وأن يأخذ دينه عن كبار أهل العلم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن هذا الأثر العظيم الذي يفيدنا أنه ليس كل أحد يمكن أن يؤخذ عنه الدين، ليس كل صاحب لحية ولا صاحب ثوب ولا صاحب عمامة ولا صاحب شهادة دكتوراه، وانتبهوا لهذه الكلمة، كلمة شهادة دكتوراه، لأنه سيأتي في طيات كلامي الكلام عن بعض من أخذوا هذه الشهادة وهم حرب على الله وعلى رسوله وحرب على دين الله. نعم، ليس كل إنسان تأخذ عنه دينك، وإنما خذ دينك عمن تثق الأمة بهم، كما ذكرنا لكم كبار أهل العلم الذين رضيت عنهم الأمة قديما وحديثا. فإنك إن فعلت ذلك عصمك الله سبحانه وتعالى من أن تزيغ وأن تتبع أهواء الذين ضلوا. والله سبحانه وتعالى إذا علم سريرتك وعلم ما في قلبك فإنه سبحانه وتعالى بإذنه وتوفيقه يعينك ويوفقك لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله، sikap غلو melampaui batas dalam memahami agama juga sikap teror dan paham terorisme ini merupakan sesuatu yang sangat diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat dari bahaya orang-orang khawarij. Telah disebutkan hal itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min dhi'i hadha aqwamun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la'in adraktuhum qataltuhum qatla 'ad. Akan muncul dari asal orang ini sebuah kaum atau kaum-kaum yang kalian akan menganggap remeh solat kalian bila dibanding solat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian bila dibanding puasa mereka. Namun mereka ternyata keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Dan sungguh bila aku mendapati mereka, aku akan menghabisi mereka sebagaimana dibinasakannya kaum 'Ad. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberikan suatu faedah kesimpulan bahwa menghadapi orang-orang khawarij lebih wajib daripada menghadapi orang-orang kafir. Bila engkau bertanya kenapa, maka jawabannya bahwa memerangi orang-orang khawarij ini sama dengan kita menjaga modal kita, dan memerangi orang-orang kafir ini ibarat orang yang sedang mencari keuntungan. Membunuh dan memerangi orang-orang khawarij pada perbuatan itu berarti menjaga keutuhan kaum muslimin, Sementara memerangi orang-orang kafir berarti upaya untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam dinul Islam. Sementara menjaga jiwa muslimin lebih diutamakan dan lebih wajib dibanding usaha memasukkan non-muslim ke dalam Islam. Karena jihad, di antara macam-macam jihad adalah memerangi orang kafir dengan tujuan memasukkan orang-orang kafir ke dalam dinul Islam. Inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Orang-orang khawarij tersebut, kalau kamu biarkan mereka, maka mereka akan membunuhi kaum muslimin. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul authan. Mereka membunuhi orang-orang Islam sementara mereka membiarkan para penyembah berhala-berhala. Lihatlah mereka. Kenyataannya mereka melakukan aksi-aksi bom bunuh diri di tengah-tengah muslimin dengan anggapan bahwa itu merupakan penerapan syariat Allah, mempraktekkan ajaran Islam. Padahal Islam berlepas diri dari praktek-praktek mereka, operasi dan aksi mereka. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak muda terpedaya dengan alasan-alasan dan penjelasan mereka. Terkadang mereka membawa ayat-ayat, dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sesungguhnya di dalam dalil-dalil tersebut tidak ada sesuatu yang mendukung apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, seorang sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan secara khusus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia pergi menemui orang-orang Khawarij, beliau mengatakan sebuah kata-kata yang sangat pantas kita mengambil faedah penting dari ucapan beliau tersebut. Beliau mengatakan kepada orang-orang Khawarij bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini masih banyak, namun tidak seorang pun dari mereka bersama kalian. Tidak seorang pun aku melihat di antara para sahabat itu ada bersama kalian. Nah, begitu pula lah kita katakan kepada orang-orang Khawarij di masa ini. Siapakah dari para ulama, kibar ulama yang dipercayai oleh umat yang mendukung penyimpangan-penyimpangan mereka dan gerakan-gerakan mereka? Ya, tentu jawabannya tidak ada. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita sangat memfokuskan pembahasan pada perkara bodoh terhadap urusan agama ini, karena ini termasuk, bahkan kita menganggap ini sebab yang terbesar dari terjerumusnya manusia dalam berbagai aksi teror. Sehingga ketika seorang ada padanya kebodohan ini dan beriringan dengan itu hamasah, semangat, maka sangat mudah untuk diperalat oleh orang-orang yang menginginkan kejelekan dan peperangan terhadap muslimin. Oleh karena itu, terkadang orang merasa heran bagaimana dia meletakkan bahan-bahan peledak di tubuhnya, kemudian ia meledakkan dirinya. Seorang terkadang bertanya, di mana akalnya? Kenapa anak muda itu melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak punya akal? Atau mereka meminum obat-obat terlarang yang memabukkan sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut? Tidak demikian. Justru mereka melakukan hal-hal itu dalam keadaan sadar, dan mereka dengan keinginan mereka melakukan hal tersebut karena keyakinan bahwa ini merupakan perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahwa mereka menjadi syuhada, dan bahwa mereka akan mendapatkan balasan hurul ain, para bidadari. Dan sungguh ini adalah sangkaan-sangkaan yang tidak ada kebenarannya dan ini dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din azakumullah, obat dari semuanya ini adalah dengan menebarkan ilmu yang benar, ajaran yang benar di tengah-tengah muslimin, pemahaman yang benar, keyakinan yang sahih. Apabila kaum muslimin mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka senantiasa berpegang erat dengan tuntunan para ulama-ulama besar, dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan taufik darinya mereka akan selamat. Kalau muslimin bersemangat untuk berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak dengan pemahaman orang-orang sekarang, yakni dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kalau dengan pemahaman orang-orang sekarang yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, seseorang terkadang terkena syubhat. Jangan engkau ambil agamamu dari orang yang masih hidup, kata para ulama dulu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan demikian. Barang siapa yang ingin mengambil suatu tuntunan, hendaknya ambil tuntunan mereka yang telah wafat, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang masih hidup tidak merasa aman, atau seorang yang masih hidup tidak ada jaminan dari keselamatan dari berbagai syubhat-syubhat. Orang yang masih hidup tidak ada jaminan mereka selamat dari syubhat-syubhat. Seseorang terkadang terkena syubhat, terpengaruh oleh iming-iming duniawi, harta benda. Seseorang terkadang terkena syubhat-syubhat pemikiran sehingga pemahamannya melenceng, keyakinannya melenceng dari kebenaran, sehingga timbullah berbagai fitnah atau ujian-ujian di tengah muslimin disebabkan penyelewengan-penyelewengan tersebut. Kalau begitu, ambillah pemahaman agama ini dari ulama-ulama besar. Dulu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan inna hadzal ilm din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tidak setiap orang kamu percayai untuk kamu ambil agamamu darinya. Tidak setiap orang yang punya jenggot, tidak setiap orang yang memakai surban, tidak setiap orang yang punya ijazah atau gelar doktor kamu ambil ilmu dari mereka. Dan perlu diperhatikan kata-kata terakhir ini, karena terkadang atau ada sebagian orang yang telah mengambil gelar tersebut justru menjadi salah satu dari orang-orang yang sangat memusuhi Allah Azza wa Jal dan memerangi agama Allah Azza wa Jal. Kalau begitu, ambillah agamamu dari para ulama yang kamu percaya dengannya, ulama kibar, para ulama-ulama besar dulu maupun sekarang. Kalau kamu melakukan hal itu, kamu akan terjaga dari berbagai penyimpangan-penyimpangan, dari ketersesatan di jalan Allah Azza wa Jal. Dan bila Allah Azza wa Jal mengetahui niatmu yang lurus, maka Allah Azza wa Jal akan membantumu untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan diridhai olehnya. Naam ikhwani fillah, qabl dzalik نعم إخواني في الله، فهذا الإرهاب من الحلول في محاربته طريقان لا بد من سلوكهما. الطريق الأول هو تعليم المسلمين، الحرص على تعليم المسلمين، وأستغل في مقامي هذا أن أدعو الحكومات والدول الإسلامية إلى أن تضع يدها في يد علماء الأمة الربانيين الذين يحفظون لهم حقهم الشرعي، فإنهم إن فعلوا ذلك ساعدوا الحكومات في محاربة هذا الفكر الخبيث، ولو ساعدت الحكومات العلماء في نشر العلم والتعليم وصار المسلمون يدركون حقيقة الإسلام الصحيح لا الإسلام المحرف، لا الإسلام المحرف، فإن أعداء الإسلام يحاولون جاهدين على أن يظهروا صورة الإسلام بالمنظر الذي يجعل الناس تنفر عنه، وديننا دين الرحمة ودين العطف، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما كان الله رفيق يحب الرفق، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأدعو الحكومات الإسلامية والعربية أن تضع يدها في يد كبار العلماء المسلمين وتعينهم على نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، فإنهم إن فعلوا ذلك جعلت المسلمين تحترم أو يحترمون دينهم ويعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى في كل جوانب الدين، ومن ذلكم أنهم لا يكونون خوارج عليهم. الخوارج ما خرجوا إلا بسبب انتشار الجهل بين المسلمين، ولذلك لو فعلت الحكومات هذا الأمر وهي أنها سهلت الأمور للعلماء ولطلبة العلم الذين يوثق بهم لعلموا المسلمين كيف يكونون طائعين لله ولولاة الأمر، هذا الأمر الأول أو الطريق الأول. الطريق الثاني لمحاربة الإرهاب والتشدد والتطرف هو قتالهم، وهكذا أيضا نحن نحيي ونرحب ونفرح بما وقع من التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في العالم، وهكذا نخص في الذكر في مقامنا هذا الحكومة الأندونيسية حفظها الله ورعاها ودفع عنها كل سوء ومكروه، فقد أخبرنا أنها ضمن هذا التحالف الطيب المبارك في محاربة الإرهاب. فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان سلكاه سلفنا رضي الله عنهم، فابن عباس رضي الله تعالى عنهم ناظرهم بالحجة والبيان، وعلي رضي الله عنه حاربهم بالسيف والسنان. فهذان الطريقان لا غنى للمسلمين عنهما، فإننا إن فعلنا ذلك اكتسبنا بإذن الله تبارك وتعالى القوة العلمية والقوة الجسمانية في محاربة هؤلاء وردهم إلى الحق والصواب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقام بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن حكوماتنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الدين رحمكم الله، sesungguhnya untuk mengobati atau menyelesaikan urusan terorisme ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ini merupakan dua cara yang sangat penting yang kedua-duanya mesti dilakukan. Yang pertama adalah mengajari kaum muslimin ajaran yang benar. Ajaran Islam yang benar. Semangat untuk memberikan kepada mereka kegiatan-kegiatan yang mengajari kaum muslimin secara umum. Dan pada kesempatan ini saya pergunakan untuk mengajak pemerintah-pemerintah muslimin dan para penguasa negeri-negeri untuk bersatu padu dengan para ulama'nya yang mereka, para ulama' tersebut telah menjaga hak-hak mereka yang syar'i. Apabila pemerintah-pemerintah muslimin, para penguasa negeri-negeri melakukan hal itu, membantu para ulama dalam mengajari kaum muslimin, maka mereka akan memerangi pemikiran-pemikiran yang buruk tersebut. Mereka akan melawan dan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang buruk tersebut, yakni pemikiran takfir, sehingga kaum muslimin akan memahami Islam dengan benar dan mereka tidak akan tergelincir dan melenceng dari jalan yang benar. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, mereka sangat bersemangat untuk menampilkan Islam ini dalam penampilan yang buruk, sehingga mereka berusaha untuk melarikan kaum muslimin dari Islam, menjauhkan muslimin dari Islam. Nabi SAW sesungguhnya telah bersabda dalam hadis, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwa." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha lembut dan menyukai kelembutan, dan sungguh Allah Azza wa Jal telah memberikan kebaikan-kebaikan pada sikap lemah lembut, sesuatu yang tidak Allah berikan pada sikap-sikap yang lain. Wa ma kana rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Sebaliknya tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi buruk. Dengan ini maka aku mengajak pemerintah-pemerintah muslimin, pemerintah-pemerintah di negeri Arab untuk meletakkan tangan-tangan mereka bersama para ulama, bersatu padu membantu para ulama, dan sungguh ketika mereka melakukan itu, mereka akan memerangi dan menghilangkan pemikiran-pemikiran irhab tersebut, sehingga kaum muslimin mereka memahami Islam dengan benar dan mereka tidak akan menjadi orang-orang khawarij, mereka tidak akan melawan penguasa-penguasa mereka. Seandainya para penguasa melakukan perkara ini, membantu para ulama dan para talabatul ilm, para penuntut ilmu dalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada muslimin, muslimin akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada mereka. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan membasmi orang-orang khawarij. Oleh karena itu, kami sangat senang dan kami memberikan sambutan terhadap apa yang terjadi dari koalisi negara-negara Islam dalam memerangi gerakan-gerakan terorisme. Dan juga lebih khusus, kami menyambut dan senang dengan pemerintah Indonesia yang juga berupaya untuk melakukan gerakan-gerakan melawan aksi-aksi teror. Dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau melakukan dialog dengan orang-orang Khawarij dengan menggunakan hujjah dan mengalahkan mereka. Dan dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melawan mereka dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak. Inilah dua macam cara, cara yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan cara yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, merupakan dua cara yang tidak mungkin kita lepas dari keduanya. Dengan kedua cara itu akan terwujud kekuatan ilmiah dan kekuatan fisik dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Untuk itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semuanya dari segala keburukan dan segala yang tidak disukai. Innahu sami'ud du'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha mendengar doa-doa hambanya. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah pada maghrib masih ada lanjutan sampai sholat isya insyaAllah Ta'ala. Entah beliau akan melanjutkan tema tadi atau isinya wasiat-wasiat yang lain, kita serahkan kepada Syekh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.